mentalkininya, mentalkin dengan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad mengatakan la, la, tidak, tidak. Dikatakan la ilaha illallah, tidak. Putranya kaget. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la, tidak mau. Sehingga tidak lama setelah itu, Imam Ahmad ini mendapatkan kesadarannya. Dan di saat ada kesempatan untuk bertanya, putra ini, putranya bertanya kepada ayahnya, ya Imam, kamu tadi aku katakan la ilaha illallah, tapi kamu mengatakan la, la, tidak, tidak. Kaget, aku khawatir, kenapa, apa yang terjadi? Kok kamu mengatakan tidak, disuruh mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak. Maka di situ Imam Ahmad menjawab, tadi aku mengatakan tidak, tidak, bukan kepada kamu, tapi aku mengatakan tidak, tidak kepada setan, kepada iblis yang datang kepadaku. Dan di saat iblis datang kepadaku, iblis itu mengatakan, futtani ya Ahmad, kamu telah selamat daripada fitnahku wahai Ahmad, kamu sudah selamat daripada fitnahku wahai Imam Ahmad. Iblis mengatakan seperti ini. Tujuannya apa? Tujuan iblis supaya Imam Ahmad itu mempunyai sifat ujub, merasa dia orang yang hebat, merasa dia orang yang selamat menjalani kehidupan daripada kehidupan dunia ini, selamat daripada godaan iblis, selamat daripada tipu daya iblis. Sehingga ketika dia merasa dia selamat, merasa dia hebat, itulah adalah penyakit ujub. Itu penyakit ujub namanya. Merasa hebat, merasa baik, merasa sempurna dengan amalan yang dia lakukan, ini namanya penyakit ujub. Sombong, bangga dengan amalnya. Man, ketahuilah bahwasanya penyakit ujub jika timbul akan menghilangkan pahala ibadah yang dia lakukan. Kalian semalaman ngaji, baca Quran 2 juz, 3 juz, sholat 20 rakaat tahajud, nangis kepada Allah. Pagi harinya kalian bangga. Pagi harinya kalian merasa lebih mulia daripada yang lainnya yang tidak tahajud, daripada yang lain yang tidak ngaji, yang tidak melaksanakan sholat di malam hari. Melihat kepada mereka dengan penglihatan yang lebih rendah daripada dirinya. Ya, ini yang namanya penyakit ujub. Dia tidak melihat kepada Allah. Dia semalaman itu dia beribadah tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa ngaji, kita bisa sholat, jangan bangga, tapi kita syukur kepada Allah, alhamdulillah. Kita lihat ke atas. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mengaji. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bisa qiyamul lail, menakdirkan kita bisa sholat, bisa ibadah. Lihat ke atas, alhamdulillah aku diberi nikmat oleh Allah sehingga aku bisa melaksanakan ibadah. Jangan, oh ini loh aku hebat, aku bisa beribadah, aku bisa ngaji, aku bisa sholat, yang lain tidak. Aku bisa menahan diri dari maksiat, yang lain semuanya terjerumus ke dalam maksiat. Jangan. Akhirnya amal kalian menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan iblis. Ketika mengatakan kepada Imam Ahmad, "Futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu telah selamat daripada tipu dayaku." Imam Ahmad mengatakan, "La, la." Imam Ahmad orang yang alim. Imam Ahmad orang yang ngerti kalau itu adalah tipu dayanya iblis. Mungkin kalau bukan Imam Ahmad bin Hanbal, kita akan terperdaya. Mungkin kita akan tertipu. Oh, alhamdulillah, kita bangga, kita selamat, mati-mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi Imam Ahmad tidak. Lah, aku belum selamat daripada tipu daya kamu, wahai iblis, sampai aku benar-benar meninggal dunia. Sampai roh ini sudah tidak ada lagi di nyawa, di badanku. Baru aku bisa selamat daripada godaan iblis. Ya, tujuan iblis untuk membuat Imam Ahmad meninggal dalam keadaan ujub sehingga amalan Imam Ahmad bin Hanbal menjadi sia-sia. Jadi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan di akhir hayat manusia, iblis itu selalu datang untuk menggoda manusia, memfitnah manusia. Makanya termasuk amalan daripada salaf untuk membaca salawat. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah adrikni. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah adrikni. Kemudian juga assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu juga yang ketiga, ana fi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiga salawat ini kalau dibaca setiap hari dengan angka 116 kali, insyaallah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah dan meninggal di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hadir di sisinya. Ini termasuk yang diijazahkan oleh guru-guru kami. Nah, artinya kenapa sampai mereka perhatian memberikan ijazah salawat untuk dibaca setiap hari agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Takut daripada godaan iblis. Karena mereka tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah capek sedikit pun untuk menggoda manusia. Termasuk di sini. Jangan kamu tergoda oleh tipu daya iblis yang mengatakan dan membisikkan kepada hati kalian, oh jangan kamu tahajud, nanti kamu tidak bisa istiqomah, percuma. Tidak usah sholat duha. Nanti kamu sholat duha cuma sehari, dua hari atau seminggu, kemudian setelah itu kalian tinggalkan, tidak istiqomah, tidak ada artinya, tidak ada pahalanya, percuma. Lebih baik tidak usah kalian lakukan kalau kalian tidak bisa istiqomah. Akhirnya hilang semangat untuk ibadah. Tidak jadi dia sholat duhanya, tidak jadi dia ngajinya, tidak jadi ibadahnya, karena takut tidak bisa istiqomah. Nah ini orang yang tertipu, padahal iblis tujuannya supaya manusia itu tidak melakukan ibadah tersebut sehingga tercapai apa yang diinginkan oleh iblis. Sudah, tidak usah ngaji, percuma kalau kalian ngaji juga nanti riya. Lebih baik tidak usah ngaji daripada riya, akhirnya tidak ngaji, tidak beramal, tidak beribadah. Siapa yang membisikkan-bisikkan tersebut? Iblis, supaya manusia tidak ngaji, supaya manusia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang betul apa yang dikatakan, istiqomah penting, dan istiqomah itu berat. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, habul a'mal ilallahi ma dawama alaihi sahibuh. Fi riwayat habul a'mal ilallahi adwamuha wa in khalla. Sebaik-baik amal manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang selalu dilaksanakan, yang selalu ditekuni, selalu diamalkan, istiqomah. Dalam riwayat yang lain, sebaik-baik atau amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang istiqomah dilakukan, wa in qalla, walaupun amalan itu sendiri sedikit, sedikit tapi istiqomah selalu. Itu lebih baik daripada sekaligus baca Quran banyak tapi seminggu selesai, lewat seminggu sudah ditinggalkan lagi. Sholat duha tidak tanggung-tanggung 8 rakaat tapi cuma 2 hari, 3 hari kemudian malas. Tahajud dari jam 2 sudah bangun tapi berjalan 2 minggu malas, ditinggalkan. Sedikit lebih baik tapi istiqomah. Tahajud tidak perlu 2 jam, cukup 1/4 jam tapi istiqomah. Baca Quran tidak apa-apa walaupun cuma 1 lembar tapi istiqomah. Sholat duha 2 rakaat aja tidak usah banyak-banyak tapi istiqomah. Sedekah setiap hari walaupun hanya dengan 2.000 rupiah, nah masalah, itu lebih baik, itu lebih dicintai amalan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada satu hari sedekah dengan sekian banyak tapi kemudian hari-hari yang lain tidak pernah sedekah lagi. Ya ini yang dikatakan oleh para ulama, para fuqaha, bahwasanya al-istiqamah khairun min alaf karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah, 1000 keramat orang wali. Karena sebenarnya istiqamah adalah tanda terbesar, terkuat akan kewalian seseorang. Tidak usah kalian melihat karomahnya, kadang-kadang apalagi zaman sekarang ini, Kalau dikatakan si fulan itu wali, wah masa wali? Mana karomahnya mana? Karomahnya apa? Yang ditanya karomahnya. Sekali orang bisa terbang, bisa berjalan, bisa begini, bisa begitu. Wah, itu orang wali. Patokannya bukan karomah. Patokannya bukan bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang normal, bukan. Iblis bisa terbang dari masyriq ilal maghrib, dari ujung dunia, timur dunia sampai barat dunia dalam sekejap. Bisa terbang, bisa apa aja iblis. Apa iblis wali Allah? Kalau patokannya adalah karomawa, itu adalah wali besar iblis. Orang-orang kafir, pesulap-pesulap, begitu juga tukang sihir yang tidak masuk akal bisa mereka lakukan. Apa mereka orang-orang wali? Bahkan juga kutub walinya, bukan hanya wali biasa, tidak. Dilihat karomah, tidak dilihat istiqomahnya, tidak perlu dilihat itunya. Dilihat seseorang itu istiqomahnya, bagaimana dia menjaga sholatnya, bagaimana menjaga ibadahnya, puasanya, zakatnya, bagaimana dia menjaga dirinya daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa istiqomah dalam hal tersebut? Ini yang perlu dilihat dari seseorang. Kalau betul-betul kalian melihat ada seseorang yang istiqomah mengaji, istiqomah sholat sunnah, istiqomah sholat di masjid, istiqomah jamaatan, istiqomah tidak dia tinggalkan kecuali ada uzur syar'i. Kecuali ada uzur syar'i, maka itu betul-betul tanda kewalian seseorang. Itu kekuatan tanda terbesar. Bukan melihat, wah, makanya Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "La ra'aita ahadan tarabba'a fil hawa wa masa'al al-ma' fala taqtadu bih hatta tajidunahu indal amr wan nahi wa adabi syari'ah." Kalau kalian melihat seseorang bisa terbang di udara, kalau kalian bisa melihat seseorang bisa berjalan di atas laut, di atas air, jangan kalian percaya dengan orang tersebut, jangan kalian ikuti sampai kalian melihat orang tersebut bagaimana menghadapi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala istiqomah dia lakukan? Dilihat juga bagaimana dia menghadapi larangan-larangan Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, apa dilanggar atau tidak? Bagaimana dia adabnya terhadap Allah, adabnya kepada Rasulullah, adabnya kepada ulama? Kalau tiga hal ini ada, baru kalian yakini dia orang wali dan kalian teladani orang tersebut. Pegang orang tersebut. Itu adalah wali sesungguhnya. Jadi yang dikatakan dilihat dalam istiqomah dalam tiga hal ini, bukan dilihat dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air. Ini tanda besar kewalian seorang. Sahabat radhiyallahu taala anhum, tidak banyak diriwayatkan dari mereka karomah-karomah, sesuatu yang luar biasa di luar akal manusia, tidak banyak. Ya ada karomah mereka yang diriwayatkan, tapi sedikit. Itu sedikit dibanding orang-orang yang setelahnya, sedikit sekali. Padahal siapa yang paling istiqomah daripada umat Nabi Muhammad kalau tidak sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling istiqomah, orang-orang yang derajatnya tertinggi dalam istiqomah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak banyak karamatnya, karena bukan patokannya kepada itu, tapi patokannya ada kepada istiqomah. Sehingga tidak heran sedikit amal, sedikit ibadah, tapi istiqomah lebih baik. Tidak apa-apa ngaji satu lembar, sholat duha dua rakaat, sholat witir tiga rakaat, ba'diyah, qobliyah, yang mu'akadah minimal dilaksanakan tapi istiqomah. Puasa misalnya, kalau kalian bisa Senin Kemis puasa misalnya tapi istiqomah, baik. Tapi nah, istiqomah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yagumul lail summa tarakah. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, tidak disebutkan namanya di sini, jangan kamu seperti fulan. Dia dahulu qiyamul lail, bangun di malam hari ibadah, summa tarakah, tapi kemudian dia tinggalkan. Jangan. Hati-hati, ini nasihat. Oleh karena itu, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagaimana di sini fadilah istiqamah? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian istiqamah, istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam menjauhi larangan Allah, istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan innal ladzina qalu rabbunallahi tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Akan turun nantinya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Malaikat turun dari langit kepadanya. Kapan turunnya? Indal maut, di saat mau menghadapi kematian. Ketika mau menghadapi kematian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya. Untuk apa malaikat-malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk memberi kabar gembira kepada orang tersebut di saat menjelang wafatnya, menjelang meninggalnya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut. Ini malaikat yang memberi kabar gembira, bukan manusia. Ya, malaikat tidak pernah berkata bohong, tidak pernah salah. Malaikat mengatakan la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih. Takut apa? Janganlah kamu takut terhadap apa yang kamu hadapi. Kamu mau meninggal. Kamu mau meninggalkan alam dunia ini dan kamu akan pindah ke alam barzah. Kita kan takut ini. Kita mau pindah, bayangin kita mau mati gimana nanti, ya Allah, dalam keadaan gimana kita matinya? Bagaimana nanti dikubur kita? Bagaimana rasanya sakaratul maut, dicabut nyawa kita, ruh kita diambil oleh malaikat Israel? Bagaimana kita nanti ditaruh di liang lahat kita? Yang sempit, yang gelap, yang sepi, yang gelap, sepi, sempit, itu nanti rumah kita, rumah yang akan kita tempati yang dalam waktu yang lama. Kalau kita menjalani kehidupan di dunia, kita memikirkan rumah di mana tempat tinggal kita, kita berusaha memiliki rumah yang enak, rumah yang luas, rumah yang mewah, padahal ditempati sebentar, tidak lama, dia sebentar akan ditinggalkan rumah tersebut dan dia pindah ke alam dan rumah kuburnya, rumah yang akan dia tempati nantinya, rumah abadinya dia. Ini rumah yang di dunia yang akan dimanfaatkan sebentar, dia perhatikan kuburnya dia yang akan berpindah ke sana nantinya tidak diperhatikan. Sudah seharusnya manusia lebih memperhatikan. Kalau dia kepingin punya rumah di dunia mewah luas, lebih keinginannya sebenarnya untuk mempunyai rumah di alam barzahnya yang luas juga. Bukan berarti manusia itu di kuburnya semuanya sempit. Tidak, ada yang luas, ada yang ramai, ada yang terang, ada yang nikmat, senang, rodah min riyadil jannah, daripada kebun-kebun surga. Tapi bagi siapa? Bagi yang beramal ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Ingat kepada Allah, zikir lidahnya selalu kepada Allah, baca salawat lidahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca Al-Qur'an, salat sunnah, apalagi salat yang lima waktu. Hadir majelis-majelis seperti ini, majelis ilim, majelis zikir. Bertanya tentang masalah agama yang dia tidak ketahui, karena itu kewajiban Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Janganlah kamu ridha dengan masalah agama yang tidak kamu ketahui, tapi wajib kamu bertanya kepada ulama untuk mengetahui masalah tersebut. Nah, ini yang akan nantinya memberi tempat tinggal di barzahnya dengan tempat tinggal yang luas, yang terang, yang indah, kebun surga, bahkan berkumpul bersama orang-orang soleh. Nah, ini yang diberikan kabar gembira oleh malaikat kepada orang yang istiqomah. La takhafu, jangan kamu takut mau menghadapi kuburan, jangan. Jangan kamu takut menghadapi sakaratul maut, jangan. Wala tahzanu, Ya, begitu juga di sini la tahafu, jangan kamu takut, dikatakan oleh ahli tafsir la tahafu dengan keluarga yang akan kamu tinggalkan, jangan khawatir. Kadang-kadang kita takut bagaimana nanti kalau mati, bagaimana anak punya anak-anak, bagaimana makannya mereka, di mana mereka akan tinggal, masa depannya gimana. Memang yang ngurus selama ini kamu apa Allah SWT? Yang memberi makan anak-anak kita ini siapa? Bukan kita, Allah SWT yang memberi makan. Kalau Allah tidak mengurus anak kita, walaupun kita berusaha untuk memberi makan kepada anak kita, kita tidak akan mampu. Semua di tangan Allah, rezeki di tangan Allah, masa depan semua orang di tangan Allah SWT, kebaikan ada di tangan Allah, begitu juga sebaliknya, kejelekan di tangan Allah, tawakal kepada Allah SWT. Ya, tapi harus tawakal dengan betul-betul beriman kepada Allah, tawakal dengan menjalankan ibadah Allah, tawakal dengan menjauhi larangan Allah SWT, maka Allah yang ngurus. La tahafu, jangan kamu takut dengan keluarga yang kamu tinggalkan, jangan. Wala tahzanu, jangan kamu sedih. Enggak usah sedih, gembiralah. Orang-orang soleh meninggal dunia dalam keadaan senyum, senang. Diperlihatkan sebelum wafatnya, detik-detik sebelum wafatnya, surga. Diperlihatkan kenikmatan yang ada di dalamnya, sehingga ketika itu mustaq, rindu untuk secepatnya dia meninggal dunia, sehingga meninggal dalam keadaan dia kepingin memang untuk meninggal. Orang yang sudah wafat, orang-orang soleh, orang wali, untuk dikembalikan lagi ke dunia, tidak mau. Sudah bosan, buat apa hidup di dunia? Mereka mendapatkan kenikmatan di alam barzahnya. Mereka tidak akan mau, walaupun mereka ditawari, tidak akan mau. Tapi yang beramal soleh, tapi mereka yang istiqomah. La tahafu la tahzanu wa absiru bil jannah lati kuntum tu'adun. Dan bersenanglah kalian dengan surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Malaikat yang mengatakan, "Sudah, sambutlah kabar gembira ini dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah." Kami adalah orang-orang yang mengurus urusan kalian di dunia, dan kami adalah orang-orang yang mengurus urusan kalian fil akhirah, di akhirat. Di dunia akan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia jangan kalian pikirkan. Apalagi juga urusan akhirat akan diurus, akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Dan di dalamnya, di dalam akhirat, ma tashtahi anfusukum, kalian akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian. Kalian di akhirat kepingin apa? Ada semuanya. Kalian berkepingin ini, kepingin itu, dari keinginan-keinginan hawa nafsu kalian diberikan oleh Allah. Walakum fi amatad daun, dan semua yang kalian minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai hidangan, sebagai hadiah, balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tidaklah kita ingin kita masuk dalam golongan orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kabar-kabar gembira tersebut. Kita ingin, kan? Bagaimana mendapatkannya tadi? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Yaitu kita berusaha untuk mengatakan Allah Tuhan kami, kami beriman kepada Allah, dan otomatis kalau seseorang beriman kepada Allah, berarti sudah pasti dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala kalau dia beriman kepada Allah. Dan pasti dia akan semangat untuk beriman. Orang bisa beribadah, orang bisa beramal karena iman yang ada di hatinya. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seukuran iman seseorang, maka seukuran itulah ibadah seseorang. Karena seseorang jika dia iman kepada Allah, cinta kepada Allah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis semangatnya untuk melaksanakan perintah Allah lebih besar daripada yang tidak kenal, yang tidak cinta, yang tidak iman kepada Allah, atau hanya imannya tipis kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya sedikit. Karena mereka betul-betul kenal kepada Allah sesuai. Dan sebaliknya dia akan sangat takut menjauh dan sangat menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak bayi, anak kecil masih bayi tidak ngerti apa-apa. Ketika datang harimau, namanya anak bayi. Ketika datang harimau dia tidak merasa takut. Malah kalau perlu didatangi harimau itu. Nah, bayi enggak ngerti. Kalau perlu dinaiki ya bayi. Ya. Kenapa dia tidak takut dengan harimau? Karena dia tidak ngerti, tidak kenal apa itu harimau. Ya begitu juga manusia. Manusia yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena belum kenal kepada Allah. Belum terlalu kenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kepada kita kebaikan. Allah lah yang memberi kepada kita nafas kita bernafas setiap hari, setiap saat. Allah lah yang memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita sakit sedikit, sakit gigi aja sudah Allah Allah Allah Allah. Sudah zikir-zikir terus. Dahulu mana kalian tidak zikir, baru sakit gigi, belum sakit stroke, belum yang jantung, belum yang kanker dan seterusnya. Ya, ini Allah lah juga yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah menciptakan neraka dan Allah juga yang menentukan siapa yang menghuni surga dan siapa yang menghuni neraka. Allah menciptakan semua makhluk yang kita lihat ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala buat apa kita yang melihat kepada selain Allah? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita kalau Allah tidak menginginkan itu terjadi. Dan manusia tidak bisa membantu kita, tidak bisa menyelamatkan kita kalau musibah itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kalau musibah itu sudah diinginkan oleh Allah, siapapun hatta Amerika dan sekutunya tidak mungkin bisa menyelamatkan. Law itama al-insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jika para bangsa jin, bangsa manusia berkumpul bekerja sama untuk memberikan kepada kalian manfaat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kepada kalian. Wa idza tama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sebaliknya jika mereka berusaha memberikan madharat, memberikan musibah atau bahkan mau menyerang kalian, membunuh kalian, mereka para bangsa jin manusia semuanya menginginkan kalian terbunuh, kalian terluka, Allah tidak menginginkan. Lam yaduruka bi syai'in illa qad bima qataba Allahu 'alaik. Tidak akan bisa membahayakan dirimu kecuali dengan sesuatu yang sudah diinginkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, ya, untuk kita hidup di dunia ini, kita pikir-pikir. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, selalu pikiran kita dunia, pikiran kita maksiat kepada Allah. Tapi kita tidak memikirkan akhirat kita. Pernah Harun Ar-Rasyid di waktunya dia menjadi khalifah, di zaman dia menjadi khalifah, dia melihat seseorang yang bernama Bahlul. Bahlul ini orang soleh sebenarnya. Bahlul ini orang soleh. Kadang-kadang kita dipanggil Bahlul ngamuk. Padahal Bahlul ini seorang wali Allah, majzub. Ketika di zamannya Harun Ar-Rasyid ini, Bahlul ini suka beribadah di atas kuburan. Zikir, baca Quran di atas kuburan. Normalnya manusia seringnya ada di rumah, ini malah di atas kuburan. Sehingga suatu saat Harun Rasyid melewati kuburan tersebut. Ketika Harun Rasyid melewati kuburan tersebut, maka si Bahlul itu memanggil Harun Ar-Rasyid dengan kata-kata, "Hei Majnun, hei wahai orang yang gila," katanya. Harun Rasyid khalifah dipanggil wahai Majnun, wahai orang yang gila. Harun Rasyid ngamuk. "Hei, yang Majnun itu siapa sih? Kamu yang Majnun, setiap hari kamu hanya duduk di kuburan-kuburan ini." "Loh tidak, kamu yang Majnun. Memangnya kenapa kok kamu katakan aku yang Majnun? Kamu punya istana yang pasti kamu akan tinggalkan dan kamu pasti akan pindah ke kuburan ini. Tapi kamu masya Allah, kamu perindah, percantik istana kamu, kamu lengkapi dengan perabotan, perlengkapi, padahal kamu akan nikmati sebentar. Itu semuanya akan kamu tinggalkan dan semuanya akan hancur. Kamu akan pindah ke alam kubur ini seperti yang kamu lihat di kuburan ini. Dan kamu tidak mempersiapkan kuburanmu. Tapi aku adalah orang yang berakal. Aku tahu rumahku tidak akan aku tempati selamanya, hanya sesaat. Maka aku tidak perlu sibuk memperindah dan memperluas rumahku. tapi aku hanya sibuk memperluas dan memperindah kuburanku yang aku akan tempati dalam waktu yang lama, ila yaumil qiyamah. Kita di alam barzah ila yaumil qiyamah, berapa tahun tidak tahu lamanya. Ya, ini yang perlu kita makmurkan. Sayyidina Harun Ar-Rasyid langsung hatinya tersentuh ketika itu dengan kalamnya Al-Imam Al-Bahlul tadi itu. Ya, kemudian dia mengatakan, wow, kamu memang betul-betul punya kalam yang hikmah yang membuat hatiku tersentuh. Aku maaf kepadamu. Minta maaf dia. Kemudian Harun Ar-Rasyid meminta nasihat, menawarkan sesuatu kepada Imam Bahlul. Ya Imam, sekarang aku ingin memberimu hadiah. Apa yang aku bisa bantu untukmu? Kamu mungkin minta sesuatu kepada aku. Ya, aku mau minta sesuatu. Apa? Aku ini hidup panjang umur yang lama, 1000 tahun lah. Ya Allah, ya tidak bisa aku melaksanakan itu. Aku sendiri aku tidak bisa melakukannya, apalagi untuk kamu. Ya sudah, kalau begitu aku minta permintaan kedua. Apa itu? Hindarkan aku dari malaikat malakul maut Israel. Wah, itu juga suatu yang tidak bisa aku lakukan. Bagaimana aku bisa? Ya kalau begitu aku minta jaminan dari kamu, aku bisa nantinya di akhirat bisa melewati siratul mustaqim. Aku juga tidak mampu. Ya kalau gitu semuanya tidak mampu kalian. Anak tidak butuh kepada permintaan kamu. Sudah, nanti pergi sana. Adalah imam. Bagaimana orang yang dianggap gila oleh mereka, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang sebenarnya orang yang walas dan berakal. Ini uzkurullah hatta yaghulu majnun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berbanyaklah kalian menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah sampai mereka mengatakan, wah, itu orang gila. Kalian zikir di mana-mana, kalian zikir di toko, kalian zikir di pasar, kalian zikir di alun-alun, kalian zikir, bukan hanya di masjid. Mungkin yang kalian nantinya zikir di alun-alun, di pasar pakai bawa tasbih, mungkin orang-orang akan mengatakan walaupun dalam hati, ini kok kayaknya sudah gila ini. Nah, apa-apa. Itu yang dianjurkan oleh Rasul. Itulah anjuran Rasul. Berbanyak zikir sampai orang-orang mengatakan kamu itu orang gila. Zikir. Ketika kita masuk pasar, kita ucapkan apa yang dianjurkan untuk dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah daula syarikala. Lahu mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca itu la ilaha illallah. Pahalanya besar. Alf alf hasanah. 1000 kali 1000, 1 juta. Akan mendapatkan 1 juta hasanah. Wa ma maha anhu alaf alaf sayyah. Dan akan diampuni 1000 kali 1000, ini 1 juta maksiat dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'talahu alaf alaf darajat. Dan Allah akan menaikkan derajatnya sampai 1 juta derajat di akhirat nanti. Hanya cuma mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diawalkan kita kan pergi ke pasar, pergi ke toko. Bukan pergi ke toko, pergi ke pasar melihat yang haram, melihat perempuan ajnabi yang tidak mahram. Berapa dosa yang kita lakukan? Kita lupa bahwa kita ini punya amal, punya buku amalan, buku catatan amal kita, dan setiap apapun yang kita lakukan tercatat. Kita ini dikejar-kejar waktu. Orang itu kepingin waktu yang sudah habis, sudah waktunya untuk meninggal dunia, kepingin dipanjangkan lagi umurnya. Kita masih ada kesempatan untuk melakukan ibadah, kesempatan untuk zikir, bisa nambah salawat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan. Nah, termasuk katanya Habib Abdul Al-Haddad di sini, istiqamah. Nah, kemudian katanya Habib Abdul Haddad, tapi jangan tertipu dengan bisikan setan. Jangan kamu nanti dibisiki oleh setan, oh kalau kamu tidak bisa istiqomah, tidak usah beramal, tidak usah beribadah. Itu bisikan setan supaya kamu tidak beribadah. Tidak, kita beribadah kemudian kita berusaha untuk istiqomah. Kita jangan tinggalkan ibadah, tapi kita berusaha, punya niat dan sungguh-sungguh untuk mempertahankan amalan ibadah kita sehingga tidak kita tinggalkan. Bahkan Habib Abdul Haddad mengajarkan kepada kita, sudah, kamu tidak usah mempunyai ukuran ibadah yang banyak-banyak, tidak usah. Tentukan amalan yang kamu bisa lakukan setiap hari yang mudah, tidak usah yang repot, yang berat. Yang mudah kamu tentukan, tapi jangan nantinya kamu kurangi. Setiap hari kamu lakukan itu. Anggaplah seperti membaca Quran. Kamu bisanya baca Quran ini setiap hari berapa? Yang mudah setiap hari kamu bisa lakukan. Hanya walaupun satu lembar, hanya mungkin satu lembar yang mudah saya lakukan. Tidak punya waktu, misalnya, anggaplah tidak punya waktu. Padahal waktunya dia banyak. Ya sudah, kita katakan kepada kalian, sudah bacalah setiap hari satu lembar aja. Jangan kamu kurangi. Nanti kalau ketika kamu membaca satu lembar, kemudian kamu mendapatkan semangat, tenaga yang kamu ingin menambah, tambah. Tapi satu lembar itu jangan dikurangi. Sholat duha setiap hari dua rakaat, tidak usah dikurangi, setiap hari dua rakaat. Kalau misalnya nanti suatu waktu kamu semangat ibadahnya, tambah 4 rakaat, 6 rakaat, tidak apa-apa. Begitu juga sholat-sholat yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Tentukan ukuran tertentu yang kalian jangan kurangi sama sekali. Dalam keadaan apapun, kecuali mungkin darurat uzur syar'i ya. Mungkin sakit lah atau apa. Tapi tidak ada uzur syar'i, jangan kamu kurangi daripada apa yang sudah kamu tentukan. Sehingga ketika kalian melakukannya dengan istiqomah. Satu atau ukuran ibadah yang kalian tentukan, kalian tidak akan tinggalkan selamanya. Bahkan bisa menjadilah lebih di waktu kita semangat, di waktu kita ada tenaga. Ya bisa menambah. Ini yang diajarkan oleh Abdul Haddad. Sehingga dengan istiqomah, pahala kita ini, ibadah kita ini lebih barokah. Waktu kita ini lebih barokah. Tidak terasa so. Sedikit-sedikit tapi terus. Tidak terasa tahu-tahu banyak. Apalagi memang ahabbul amal ilallah. Aduamuha wa inqala, apalagi yang paling dicintai daripada amalan dan ibadah adalah yang istiqomah. Kita tahu air aja yang netes ke batu, kalau istiqomah setiap hari dalam waktu yang lama akan membekas di batu tersebut. Coba andai kata misalnya dari awal air itu menetes, dikumpulkan jumlah airnya, kemudian dijatuhkan ke batu dalam satu waktu, membekas apa enggak? Tidak membekas. Kenapa kok yang satu tetes istiqomah? Membekas karena istiqomah. Begitu juga kalau seorang istiqomah selalu mengingat kepada Allah itu setiap hari, walaupun hanya sebentar, tidak apa-apa, tapi istiqomah. Lebih baik daripada satu kaligus kita beribadah, tapi habisnya kita, aduh lemas sudah, tidak mau ngalah lagi, capek anak, kapok anak beribadah kayak istiqomah. Innallaha la yamalu hatta tamalu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan dengan ibadah kalian sampai kamu merasa bosan. Kalau sudah kamu merasa bosan dengan ibadah, jangan diteruskan. Allah juga bosan, percuma kalian teruskan. Kalau kita baca Quran, kita masih semangat, kita masih husu, enak, nikmat, baca. Kalau sudah capek, sudah ngantuk, jangan diteruskan, percuma. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima, bosan juga kepada kalian, kalau kalian merasa bosan. Itu tandanya biasanya kalau kita baca Quran, tahu-tahu kita sudah merasa capek, kita ngelihat lembaran yang selanjutnya. Ini tinggal berapa sih? Berapa lembaran lagi? Oh masih 3 lembaran. Kalau sudah melihat lembaran yang selanjutnya, ini sudah tanda-tanda orang capek sudah. Nah kalau sudah kayak gitu, sudah lanjutkan nanti. Ya cari waktu istirahat dulu, sebentar istirahat, nanti baru. Yang penting istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam melahirkan, melenjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan derajat yang tinggi, mendapatkan keamanan dalam diri kita, keluarga kita, daripada segala fitnah, daripada segala musibah dunia dan akhirat. Semoga panjang umur fi khairul lutuf wa afiyah ala hadinya kunia salih jami al-khadirina wa irwil hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam al-Fatihah.